Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-19. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai ahli tafsir dari kalangan mereka. Di samping ilmu fikih yang beliau miliki, berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama ini dan ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Dan apa yang telah menjadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dikabulkan oleh Allah. Beliau menjadi seorang mufassir, menjadi rujukan para sahabah, para tabi'in dalam menafsirkan Al-Qur'an Karim. Sehingga pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini, walaupun usia beliau yang masih sangat muda sekali, namun beliau selalu dimasukkan dalam majelisnya bersama dengan orang-orang yang lebih dahulu di dalam Islam, dari as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan para sahabat, dari orang-orang yang telah berusia lanjut. Abdullah bin Abbas dari kalangan anak muda, sehingga sebagian dari mereka teman-teman yang dijadikan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai teman bermusyawarah, mereka mengkritik Umar dan mengatakan, adapun seperti Abdullah bin Abbas ini, banyak dari anak-anak kami yang seusia dia, mengapa dia engkau masukkan dalam majelis-majelismu untuk bermusyawarah? Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menunjukkan kepada mereka ilmu yang dimiliki Abdullah bin Abbas, maka suatu ketika beliau menanyakan kepada orang-orang yang ada dalam majelisnya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan, bagaimana menurut kalian tentang penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Maka orang-orang tua yang hadir dalam majelis tersebut mereka menjelaskan secara zahir bahwa ayat ini menjelaskan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan adanya kemenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu pada saat pembukaan dan kemenangan di Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Ini penafsiran secara zahir. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa menurut engkau penafsiran yang terdapat di dalam surah Idza jaa nasrullah wal fath ini? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ini merupakan pertanda akan tibanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan meninggal setelah turunnya ayat ini. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa aku tidak berpendapat melainkan seperti apa yang telah menjadi pendapatmu, wahai Abdullah bin Abbas. Maka ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, meskipun umur beliau yang masih sangat muda sekali, namun beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan fikih di dalam agama ini. Beliau berkata rahimahullah, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Di belakang Rasulullah alaihi salatu wasallam berboncengan. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau sebagai seorang pemimpin, tapi beliau membiarkan bersama para sahabat berboncengan dalam satu kendaraan. Ya. Di atas satu keledai. Ataukah di atas satu unta. Beliau juga pernah berboncengan bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan kerendahan beliau sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan para pemimpin-pemimpin yang memiliki kesombongan, yang tidak ingin duduk bersama rakyat, yang merasa rendah apabila mereka duduk dengan orang-orang yang dari kalangan rakyat jelata. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari al-khuluq al-karim, akhlak yang mulia yang beliau miliki. Pernah beliau ditarik tangannya oleh seorang anak wanita yang kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghindar, beliau ikuti ke mana wanita ini pergi. Maka terus ditarik tangannya sampai mendatangi sebagian lorong-lorong kota Madinah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti anak kecil tersebut, sampai kemudian anak ini puas, maka dia pun melepaskan tangannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur sedikit pun dan tidak memalahi anak kecil tersebut. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, faqala. Lalu kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai anak muda. Dalam riwayat yang lain, ya gulayyim, dalam bentuk pengecilan, wahai anak kecil, anak muda yang masih kecil. Gulam, gulayyim, dalam bahasa Arab ya ada bentuk tasghir dari satu wazan timbangan saraf menjadi fu'ail, kitabun kutayyib, ya. Kitabun, apabila kita hendak mengecilkan buku kecil, maka dibentuk timbangannya itu menjadi kutayyibun. Kutayyib artinya buku kecil. Ya, dan begitulah pada kata-kata yang lainnya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, ya gulayyim, wahai anak muda yang masih kecil. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat-kalimat yang akan memberikan manfaat kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyampaikan kalimat-kalimatnya, maka kalimat yang sedikit yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna dan faedah yang sangat besar sekali. Oleh karena itu di antara kelebihan Nabi alaihi salatu wasallam, kata-kata beliau ringkas akan tetapi mengandung makna yang sangat luas. Itulah yang disebut dengan jawami'u al-kalim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami' al-kalim. Dengan kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi memiliki makna yang luas. Berbeda dengan ucapan orang-orang terbelakang. Berbeda dengan ucapan orang-orang sekarang. Ya, kadang-kadang 10 lembar mungkin kita tidak bisa mengambil faedah kecuali segelintir saja. Dari 10 lembar yang dia tulis, apakah itu makalah atau yang lainnya. Hanya segelintir. Tapi kalau hadis Nabi SAW, satu hadis kita bisa mengeluarkan sekian banyak faedah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada saat beliau menyebutkan faedah-faedah dari hadis, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nabi SAW pernah mendatangi seorang anak kecil, anaknya Ummu Sulaim, saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Abu Umair. Abu Umair ini punya burung kecil, ya, yang dia suka bermain-main dengannya. Suatu ketika Rasulullah mendatangi anak ini dalam keadaan burung kecilnya itu telah meninggal. Maka Rasulullah SAW pun hendak menghibur anak ini dan dia mengatakan padanya, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil? Kalimat ini saja, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mampu mengambil kurang lebih 70 lebih dari faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Sampai ada risalah khusus menyebutkan faedah-faedah dari hadis yang sangat singkat ini. Ya. Kalau seperti kalimat ya Aba Umair ma fa'alan Nughair demikian banyak faedahnya, maka bagaimana lagi dengan hadis-hadis yang lainnya? Innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang akan menjadi pembahasan kita ini, ini sangat banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, aku mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat saja, tidak banyak. Tidak perlu berjam-jam seperti kita sekarang ini harus menjelaskan. Kadang-kadang satu hadis butuh penjelasan. Mereka dahulu, masya Allah, ya, satu baris, dua baris itu sudah cukup bagi mereka. Lalu mereka jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Dan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini betul-betul sangat bermanfaat. Sampai-sampai di kalangan para ulama mengatakan, tadabbartu hadzal hadits fa adhashani wa kittu atishu wa ya asafa min al jahli bi hadzal hadits wa qillati al fahmi li ma'nah. Aku pernah memperhatikan hadis ini, kandungannya, kata para ulama, sungguh sangat menakjubkan aku, membuat aku tercengang. Hampir saja aku terlena dalam kehidupan dunia ini. Ya. Sungguh menyedihkan dari kejahilan dan kebodohan dalam memahami hadis ini dan sedikit dalam memahami makna-maknanya. Yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang benar-benar memperhatikan kandungan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini di saat beliau menyampaikannya kepada Ibnu Abbas. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan anak-anak sebagaimana Rasulullah memperhatikan orang tua. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada anak-anak sebagaimana beliau memberikan nasihat kepada orang tua. Di sini pentingnya mendidik generasi muda. Ya, mulai dari anak-anak. Kita didik mereka. Bayangkan ini merupakan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Ya. Yang apakah ada orang tua yang pernah memberikan nasihat seperti ini kepada anaknya? Diajarkan untuk bertawakal hanya kepada Allah. Diajarkan untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk mendidik anak itu. Dibiasakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan dan memerintahkan kepada kaum muslimin, mulai dari kecil anak-anak itu dibiasakan. Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di saat mereka masih berusia 7 tahun. Pukul mereka di saat mereka telah berusia 10 tahun, mereka masih belum mau salat. Pukul. Didik mereka. Para sahabat, mereka dahulu membiasakan anak-anak kecilnya untuk berpuasa. Dibiasakan berpuasa. Pada waktu itu dari semenjak puasa Asyura, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dahulu diwajibkan puasa Asyura bagi kaum muslimin. Setelah datangnya kewajiban bulan Ramadan untuk berpuasa, maka ditinggalkanlah kewajiban pada puasa Asyura dan menjadi sunnah hukumnya. Nah, pada semenjak diwajibkannya berpuasa Asyura, para sahabat sudah mendidik anak-anak mereka. Dibiarkan, ya. Mereka dibiarkan bermain agar kemudian mereka melupakan rasa lapar yang mereka rasakan. Kalau mereka mulai menangis, maka dikasih permainan untuk mereka sehingga mereka lupa sampai kemudian terbenamnya matahari, maka mereka pun berhasil menyempurnakan puasanya. Begitulah para sahabat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak. Pernah ada salah seorang anak kecil dibawa ke depan meja makan. Ketika dia berada di hadapan meja makan, ya namanya anak kecil ya. Ya, itu tangannya kesana kemari. Nah, mau ngambil ini, mau ngambil yang di sana. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, wahai anak kecil, sambillah. Kalau kamu hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Dan makan dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Ya. Kalau ada yang di dekat, enggak perlu ngambil yang jauh. Dari jenis makanan yang sama tentunya. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada anak-anak agar kemudian mereka terbiasa, dibiasakan untuk sholat, ya, dibiasakan untuk berpuasa, dibiasakan untuk berhijab, dibiasakan untuk menutup auratnya agar kemudian di saat dewasa dia telah terbiasa dengan ketaatan tersebut. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Hendaklah engkau memelihara Allah, Allah pasti akan memelihara kamu. Hendaklah engkau memelihara Allah. Gimana cara memelihara Allah ini? Allah tidak butuh pada pemeliharaan siapapun. Namun yang dimaksud di sini adalah peliharalah batasan-batasan Allah. Peliharalah syariat-syariat Allah. Peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruhnya. Seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah. Apakah itu salat? Apakah itu syariat-syariat yang lainnya, menjaga wudu dan yang lainnya. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada riwayat-riwayat dan nas yang menjelaskan secara khusus wajibnya kita untuk memelihara syariat Allah seperti salat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alash-shalawati was-salatil wusta." Hendaklah kalian menjaga salat-salat kalian, demikian pula salatul asr. As-salatul wusta yang sahih yang dimaksud adalah salatul asr. Menjaga wudu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min." Tidak ada orang yang selalu menjaga wudunya melainkan dia pasti seorang mukmin. Batal wudu, segera ya, berwudu kembali. Sehingga kita selalu dalam keadaan suci. Siap baca Quran, siap untuk sholat, siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah dalam keadaan kita tahir. Ya. Nah, ini yang harus kita pelihara. Ya. Biasakan diri berwudu. Batal wudu, kita berusaha untuk kembali mengangkat hadas. kita berwudu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yuhafidhu alal wudu'i illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Kita diperintahkan untuk menjaga sumpah-sumpah kita, menjaga janji-janji kita. Wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan banyak lagi dari nas-nas dari Allah dan Rasul yang menjelaskan wajibnya kita menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah syariat Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu pula. Nah ini kalau di dalam istilah mereka, mereka mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah tergantung dari jenis amalannya. Ya. Kamu menjaga syariat Allah, maka Allah membalas dengan Allah pun akan menjaga kamu. Seperti firman Allah yang lain, "Udzkuruni fadzkuruni adzkurkum." Berzikirlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Jadi di saat kalian ingat kepada Allah, Allah tidak akan melupakan kalian. In tansurullaha yansurukum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan pada kalian. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari jenis apa yang telah kalian amalkan. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Hendaklah kalian menyempurnakan janji kalian terhadapku, maka niscaya aku akan menyempurnakan pula janjiku terhadap kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kamu. Apa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk ini? Para ulama menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila menjaga makhluknya, Allah menjaga makhluknya dari dua bahagian. Dari sisi dunianya dan dari sisi agamanya. Dari sisi dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara mereka. Memelihara jasmani mereka. Memelihara keluarga mereka. Memelihara harta mereka. Akan diberikan barokah. Ya. Akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada mereka. Mereka menjaga syariat Allah, Allah akan semakin menambah kenikmatan. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, niscaya Allah akan semakin menambah kenikmatan itu kepada kalian. Kita sudah mendapatkan nikmat, ditambah lagi kenikmatan. Dipelihara diri kita. Dipelihara keluarga kita. Dipelihara anak-anak kita. Dipelihara harta kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah datang dari langit dan dari bawah bumi. Diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaklah kita bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan munculnya musibah di berbagai tempat? Apa yang menyebabkan munculnya musibah dari berbagai arah, dari daratan, dari lautan, dari udara? Demikian banyak musibah yang menimpa kita. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Menghisab diri kita, muhasabah. Bahwa tidaklah terjadi dari musibah tersebut, melainkan disebabkan karena dosa-dosa kita. Agar kemudian kita menjadikan itu sebagai pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara kita jika kita memelihara syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ada balasan. Jangan kita menunggu pemeliharaan dari Allah sementara kita tidak menjaga syariat Allah. Banyak dari kalangan manusia, ketika mereka diberikan musibah, diberikan cobaan oleh Allah, maka mereka menuduh Allah. Allah ini tidak adil. Masa saya sudah begini dan begitu, tapi masih saja diberikan ujian. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Saya kan sudah sholat, kok saya masih diberikan ujian? Saya kan sudah puasa, kurang apa lagi, naik haji saya sudah lakukan. Kenapa kok saya masih diberikan ujian seperti ini? Kebakaran rumah saya, harta saya habis, anak saya meninggal. Coba koreksi. Ya. Mungkin dari satu sisi kita telah mengamalkan kewajiban-kewajiban. Tapi apakah yang kita amalkan itu sempurna? Atau banyak kekurangannya? Atau dari sisi yang lain, ternyata kita melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Mungkin kita rajin sholat. Mungkin kita menunaikan ibadah haji. Ternyata hasil hajinya itu dari uang korupsi misalnya. Ini yang jadi masalah. Dari harta yang haram digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Tidak diperbolehkan. Maka koleksi diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mendatangkan satu musibah. Melainkan disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin merubah satu kenikmatan yang telah Allah berikan pada satu kaum sampai mereka merubah kenikmatan itu sendiri. Jadi pertanyakan, koreksi diri kita. Nah, Allah telah menjanjikan kalau kita menjaga syarat Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Ada satu doa yang sering diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini dianjurkan bagi kita untuk membacanya di pagi dan sore hari. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imamu Ahmad An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Lam yakun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yada'u ha'ula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini. Beliau senantiasa mengucapkannya di pagi dan petang hari. Apa itu doanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan dunia akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kemaafan dan keselamatan baik dalam duniaku maupun dalam agamaku. Terhadap keluargaku dan terhadap hartaku. Ya Allah, jagalah aku. Jagalah di hadapanku. Ya. Jagalah bahagian belakangku, jagalah bahagian kananku, jagalah sebelah kiriku dan jagalah dari atasku. Dan jaga pula bahagian bawahku, jangan sampai aku ditarik dan ditenggelamkan ke dalam bumi sebagai siksaan." Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita terjaga dari segala sisi. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, barang siapa yang rutin dengan penuh keikhlasan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, itu telah dirasakan oleh para ulama terdahulu. Demikian manfaatnya ya, doa-doa, zikir-zikir yang seperti ini. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, pernah ada seorang sahabat Sufainah, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufainah ini pernah berlayar ya. Tentunya perahu yang ada di zaman dahulu jangan dibayangkan seperti sekarang ini, kayak pelni, tidak. Ya ala kadarnya sudah manual. Nah, mereka di tengah lautan. Tiba-tiba kemudian perahunya ini ya, tidak tentu arah. Akhirnya dia terdampar satu pulau. Ketika dia terdampar satu pulau, dia akhirnya turun, datang ke pulau tersebut. Mungkin saja ada jalan. Dia bertemu dengan seekor singa. Nah, tapi subhanallah, singa ini tidak justru dengan yang biasanya kita tahu namanya singa ya buas. Melihat manusia ya, nah, ya, akan diterkam oleh dia. Gak percaya ya, datang sendiri ke kebun binatang ya, yang biasanya itu apa, mobil bisa masuk, di mana itu kebun binatang di Bogor ya. Nah, safari, taman safari di Malang atau di Bogor. Nah, antum masuk buka kacanya coba kalau berani. Nah, artinya buas, ya. Apalagi yang tidak terbiasa hidup dengan manusia. Nah, sangat buas. Tapi subhanallah, dia bertemu dengan seekor singa. Yang singa ini tidak menerkamnya. Bahkan seakan-akan dijadikan sebagai sahabat. Jadi singa ini mengantarkan sahabat ini sampai ke tempat yang dia tuju. Ya. Yang dijadikan sebagai tempat untuk keluar sehingga dia telah mengetahui jalan. Subhanallah. Bisa ya. Sampai ke tempat yang dia tuju. Setelah tiba di situ, maka singa ini hendak seakan-akan yakni mengungkapkan sesuatu. Dalam hadis itu disebutkan faja'ala yuhamhim. Hamhama itu yakni seakan-akan dia ada mengucapkan sesuatu. Gitu ya. Namanya binatang gak bisa ngomong. Nah, dia mengucapkan sesuatu, seakan-akan dia mengucapkan selamat berpisah dengan sahabat ini. Setelah itu dia pergi. Subhanallah. Tidak diganggu sama sekali. Nah, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang syekh, beliau yang bernama Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti, ya, beliau punya kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau ini pernah mengajar di sebuah tempat. Ya. Ketika beliau mengajar, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang berjalan di tubuhnya gitu. Nah, karena tidak ingin khawatir rusak konsentrasi ketika mengajar, maka dia tangkap itu sesuatu yang jalan itu, lalu dia pegang. Dia pegangnya terus sambil dia melanjutkan pelajarannya, ya, dan dia tidak memutuskan. Setelah selesai, baru setelah itu dia melihat, "Wah, ternyata kalajengking." Nah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia. Benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal penjagaan dunia. Demikian pula penjagaan dalam hal agamanya. Ya. Dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai perkara-perkara yang dapat menyesatkan dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari godaan syaitan. Syaitan akan selalu datang dari dua jalan. Syubuhat dan syahwat. Ya, dari syahwatnya dan dari syubuhatnya. Kalau dilihat orang ini senang dengan kehidupan dunia, senang dengan dunianya, senang dengan harta, senang dengan wanita, maka syaitan akan jalan apa? Akan datang dari jalan syahwat. Akan jadikan orang ini senang dengan kehidupan dunia sehingga dia terlena. Kalau kemudian orang ini kira-kira dilihat dari sisi syahwatnya dia kuat, akan tapi dari sisi agamanya, ya. Maka didatangkan kepadanya syubuhat-syubuhat yang dapat merusak akidahnya, yang dapat merusak keyakinannya sehingga dia pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga orang itu dari perkara-perkara ini. Dengan syarat kita akan berusaha menjaga syarat Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kamu. Saya kira ini ma'asyiral muslim rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Kita masih pada kalimat yang pertama karena hadis ini cukup panjang. Insyaallah taala akan kita bahas kalimat per kalimat dan kita sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Saya kira cukup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.